الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan ta'lim kita pada bulan ini, masuk pada surat Al-Fil. A'udhu billahi samil alim minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak melihat apa yang Allah lakukan terhadap pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum. Bukankah Allah telah menjadikan gaya mereka pada sebuah kesalahan, kerusakan dan kebinasaan? Warsalaihim mereka azab, dan Allah telah menulis kepada mereka burung-burung abadi, babi, yakni burung yang berpecah, yang jumlahnya banyak. Ini bukan nama burung yang begitu banyak, sebagaimana kalau kita melihat burung yang ada di angkasa berhamburan, saking banyaknya disebut dengan ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung tersebut melempari mereka dengan batu dari neraka sijil, yakni batu yang dibakar sehingga mengeras, membara. Dan batu ini batu kecil, bukan batu-batu besar, bukan. Batu kecil. Faja'alahum ka'asfin makul. Maka dengan dilempari batu-batu tersebut, mereka pasukan gajah itu bagaikan seperti daun-daun yang dimakan binatang ternak dan diinjak-injak oleh binatang ternak, yakni hancur lebur dan dihinakan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini terjemahan secara harfiah yang ada pada surat Al-Fil. Sebenarnya kaum muslimin sangat indah sekali kalau kita bisa membaca kitab tafsir Ibnu Katsir tentang surat ini. Ada kisah yang panjang di sana, sampai beliau sebutkan 2 atau 3 lembar tentang kisahnya Raja Abroha. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, namun karena sekali lagi kitabnya lupa tidak dibawa, ya, ana berharap bulan depan ada ingatkan kita membaca tafsir Al-Fil sehingga bawa kitabnya. Ada ingatkan ya, insyaallah. Antum ngomong sama Abu Bed yang biasa ngubungi. Ana lupa. Kita baca apa yang ada dalam kitab yang sedang di hadapan kita, tafsirnya Syekh Muhammad Ibni Saleh Al-Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara. Apakah engkau tidak melihat? Kalimat apakah engkau tidak menyaksikan, yakni tidak melihat kebesaran Allah? Kalimat ini yang pertama adalah ditunjukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yukhatibullahu an-nabiyya. Aw yukhatibu kullaman yasihu tawjihu al-khitab ilayhi. Fa'al al-awwal yakunu khitabu an-nabi wa khitaban lahu wa li ummatihi. Alam tara? Apakah engkau tidak melihat, wahai Muhammad alaihissalatu wassalam, dan juga umatnya beliau, kaum muslimin sampai hari ini, apakah engkau tidak melihat kisah yang sangat besar dalam sejarah kehidupan manusia tentang adanya pasukan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Abroha yang memimpinnya, yang beragama Nasor, disebutkan kisahnya dalam tafsir Ibn Kathir. Abroha ini sebagai penguasa di negeri Yaman menginginkan untuk membuat sebuah kanisah. Kanisah itu kalau bahasa kitanya gereja. Karena di waktu itu agama yang ada di waktu itu adalah agamanya Nabi Isa. Agamanya Nabi Isa. Nasara di waktu itu yang ada. Abraha membangun satu gereja yang begitu tinggi. Begitu tinggi. Sampai-sampai dikisahkan dalam sejarah, kalau ada orang yang menengok ke atas saking tingginya, maka kolan suahnya ini akan jatuh ke bawah karena saking dengarnya, Pak. Saking tingginya kolan suahnya jatuh. Ini Nasoro atau Abraha membuat kanisah setinggi itu. Menjadi sebuah kebanggaan bagi mereka. Suatu hari, Raja Abroha ini menginginkan supaya kiblatnya orang Arab adalah ke kanisa ini, ke gereja ini. Bukan ke Ka'bah. Bukan lagi Ka'bah itu sebagai tempat yang dimuliakan. Orang Arab harus ikut serta memuliakan gereja yang begitu besar dan megah itu. Di negeri Yaman. Karena memang negeri Yaman di waktu itu mayoritasnya adalah Ahlul Kitab. Dari kalangan Nasor. Orang Arabnya marah-marah. Tidak terima. Itu penghinaan kepada nenek moyangnya mereka. Sampai pada tingkatan. Di antara mereka dikisahkan. Ada yang bersengaja-sengaja buang hajat besar di tempatnya Abroha tersebut, gereja yang begitu tinggi. Maka marahlah Abroha ini, semarah-marahnya. Marah sampai terjadi keinginan Abroha mengirim pasukan yang begitu banyak jumlahnya, terdiri dari sekian banyak pasukan bersenjata, berkuda, sampai yang menaiki gajah Al-Fil untuk menghancurkan Ka'bah. Karena kemarahan Abroha atas penghinaannya orang Arab. Di waktu itu, kaum muslimin, bangsa Arab tidak memiliki kekuatan dalam menghadapi pasukannya Abroha ini. Bangsa Arab bahkan mereka melarikan diri ke gunung-gunung, ke bukit-bukit berlindung dari amarahnya Abroha ini dengan pasukan yang begitu besar Di antaranya adalah pasukan gajah, sehingga dikenal dengan pasukan gajah, al-fil. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an. Sebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, tatkala mereka sudah mendekati kota Mekah, gajah yang dimaksudkan adalah untuk menghancurkan Ka'bah dengan kekuatannya, dengan rencana akan ditarik pada setiap sudut-sudutnya oleh gajah tersebut, dan akan hancurlah Ka'bah dengan rencananya Abroha. Ternyata gajah tersebut tidak mau berjalan. Dia duduk dan tidak mau berjalan ketika dihadapkan ke kota Mekah. Ketika dihadapkan ke yang lainnya, dia berjalan. Dibelokkan ke kota Mekah, dia duduk lagi. Begitu menakjubkan. Sampai pada ujungnya Allah Azza wa Jalla mengirimkan ababil tairan, burung-burung yang begitu banyak jumlahnya, yang melempari mereka dengan batu-batu kecil yang telah dibakar terlebih dahulu dalam sijil. Kata Syekh Ibnu Taimin, batu ini masuk melalui kepala-kepala mereka dan keluar pada dubur-dubur mereka, membakar tubuh mereka dan hancurlah setiap tubuh mereka. Bahasa kitanya lonyot, pating pritil, lembek langsung, hancur. Yang kena kepalanya hancur, terus seperti itu. Kisah ini kaum muslimin bukan kisah dusta, bukan kisah omong kosong, bukan kisah dongeng anak negeri bak seperti maling kundang, bukan. Atau tangguban perahu, atau kisah apalagi pak, dongeng rakyat, macam-macam. Ya. Tetapi kisah nyata dalam kehidupan manusia diabadikan dalam Al-Quran kisah itu, dan terbukti Ka'bah itu ada sampai hari ini. Sampai hari ini, pertanyaannya, apakah Ka'bah satu hari nanti di akhir zaman akan hancur, akan hilang? Jawabannya Syekh Ibnu Taimin mengatakan, ya, terdapat dalil yang sahih akan ada nanti pasukan di akhir zaman berhasil menghancurkan Ka'bah sampai tidak tersisa di muka bumi ini Ka'bah itu. Ketika kapan itu ya kaum muslimin? Ketika penduduk kota Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya sudah tidak memuliakan Ka'bah lagi. Mereka melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan di sekitar Ka'bah, sehingga mereka betul-betul menghinakan Ka'bah dan merelacehkannya. Maka Allah menguasakan kepada mereka musuh untuk kemudian Ka'bah itu bisa dihancurkan. Dan itu adalah keterangan dari Syekh Muhammad Ibni Shalih Al-Utsaimin yang akan kita baca kesempatan pada sore hari ini insyaallah. Kita baca keterangan dari beliau. Qala Syekh, wa sabul fil hum ahlul Yaman. Ashabul fil, pasukan gajah, mereka ini adalah dari negeri Yaman. Alladzina ja'u lihatmil Ka'bati bifilin azim. Mereka datang untuk menghancurkan Ka'bah dengan membawa gajah yang sangat besar. Arsalahu ilaihim malakul Habasyah, yang mengutus mereka ini adalah raja negeri Habasyah. Jadi aslinya Abroha ini bukan raja. Dia salah satu di antara tangan kanannya Raja Najasyi atau Habasyah. Raja yang ada di negeri Habasyah, Ethiopia. Mereka ini kaum muslimin beragama Nasoro. Agama yang ada memang di waktu itu Nasara. Belum ada Nabi kita mendakwahkan Islam. Nabi kita belum lahir. Karena Nabi kita lahir di tahun Gajah. Pada kejadian ini. Yang ada dalam surat Al-Fil. Ini dia. Raja Habasyah mengirimkan dua tangan kanannya, panglimanya. Di antaranya adalah yang satu adalah Abroha. Yang satunya saya lupa, insyaallah pada bulan insyaallah mudah-mudahan kita bisa membacanya. Itu mereka berdua berperang. Kemudian yang menang adalah Abroha. Sehingga Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan Abroha itu adalah penguasa negeri Yaman, menaklukkan negeri Yaman, yang Abroha ini utusannya, raja besarnya di negeri Habasyah. Bukan penduduk negeri asli Yaman, bukan. Dia pendatang, dia mengalahkan negeri, penguasa negeri Yaman di waktu itu. Ya. Kita baca kembali. Wa sababu dhalik, sebab mengapa Abroha penguasa negeri Yaman di waktu itu mengirim pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah adalah anna malik al-Yaman arada ayyasuddan nasa, raja Yaman di waktu itu yang bernama Abroha menginginkan untuk menghalangi manusia anil haji ilal Ka'bah, untuk berangkat haji ke negeri Ka'bah, yakni ke negeri Yaman, untuk melakukan ibadah haji di sana. Baru kita tahu kaum muslimin, haji itu sudah ada dari semenjak zamannya Nabi Ibrahim. Turun-temurun ibadah haji yang dilakukan di Mekah, di antara ibadahnya adalah tawaf, sa'i, safa marwa, dan yang lainnya. Itu sudah ada di zaman-zaman dulu. Cuman manasiknya berbeda dengan manasik hajinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian manasik haji kalian dariku, bukan dari kebiasaan bangsa Arab zaman dulu. Nah, berbondong-bondong setiap tahun mereka datang ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Abroha sangat menginginkan untuk supaya ibadah hajinya bangsa Arab yang ada di negeri Mekah, atau orang-orang yang hendak melakukan ibadah haji ke Mekah, ini dipalingkan untuk melakukan ibadah haji ke gerejanya Abroha yang tinggi itu. Yang tadi kami sampaikan di depan. Faghadiba lidzalika al-Arab. Disebutkan di sini Baitullah, fabana baitan yushbihul Ka'bah. Abroha membangun sebuah bangunan yang sangat tinggi, pada anas ila hajihi, dan memerintahkan kepada manusia untuk haji ke tempat yang dia bikin itu di Yaman. Lisuddahu man hajjat an hajj Baitullah, dalam rangka menghalangi manusia untuk melakukan haji ke Baitullah al-Haram di Mekah. Faghadiba lidzalika al-Arab, maka orang Arab pun marah akan keinginannya Raja Abroha ini, yang ingin memalingkan ibadah haji yang harusnya dilakukan di kota Mekah, dipalingkan untuk negeri Yaman, mengitari tawaf di tempat peribadatan yang dia telah bangun di kota Yaman. Wadaba rajul minhum, ila hadzal bait alladhi ja'alahu malikul yaman badalan al-ka'bah fadaghawwata fi. Tiba-tiba dhahaba rajulun, ada seorang laki-laki dari bangsa Arab. Dia berangkat menuju ke Yaman, menuju tempat peribadatannya kaum Nasara yang dibangun oleh Raja Abroha tadi, yang begitu tinggi, yang begitu megah, yang diinginkan oleh Raja Abroha agar mereka ketika mau haji jangan ke Mekah tapi ke Yaman, tawaf di tempat peribadatan yang dia bikin. Yang terjadi apa, yukum muslimin? Laki-laki ini tahawwat. Tahawwat yakni ghaid, buang hajat besar di tempat itu. Karena saking marahnya orang Arab ini. Wala taha jidaratu bil qadar. Kemudian dia, orang Arab ini, bukan muslim lho Pak. Jangan katakan, oh ini muslim pengikutnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad belum lahir. Ingat, belum lahir. Ini kemurkaan orang Arab. Berak di situ, kemudian di apa? Bahasa kita apa, Pak? Di latoha, ya. Bahasa Arabnya latoha. Latoha yakni di diratakan ke tembok bahasa. Kotorannya tadi. Faghadiba malikul Yaman ghadaban syadidan. Maka Raja Yaman Abroha menyaksikan seperti itu, dia marah besar. Marah besar. Terasa terhina dengan perbuatan itu. Wa akhbara malikal Habasyah bidzalika. Dia pun kemudian lapor kerajaannya yang ada di negeri Habasyah. Ada perilaku seperti ini di tempat kami. Maka negeri Habasyah mengirimkan sebuah pasukan. Gajahnya ini dari negeri Habasyah, bukan dari negeri Yaman. Qala syai wa akhbara bidzalika malik al-Habasyah farsala ilayya hadzal fil 'azim. Begitu diberitahukan ke negeri Habasyah bahwa ada orang Arab berbuat seperti ini dan seperti ini, maka raja negeri Habasyah mengirimkan gajah yang sangat besar. Kila kana mahu sittata filin. Sittatu filin. Disebutkan dalam sejarah ada 6 gajah yang dikirim dari negeri Habasyah ke negeri Yaman untuk menyertai pasukannya Abroha guna menghancurkan apa? Ka'bah. 6 gajah. Lutasaidu disebutkan dalam sejarah 7. Satu gajah yang besar, 6 gajah-gajah yang biasa. Sehingga 7 gajah. Yang satunya filun azim yang sangat besar. Lutasaidu wa fija malikul Yaman bi junudihi yahdimul Ka'bata ala za'mihi. Maka di siapkan pasukan yang banyak yang mengerikan sampai orang bangsa Arab tidak mampu untuk mencegahnya. Bangsa Arab yang di waktu itu sebagai, kalau bahasa kita, pemangku Ka'bah, yang menguasai Ka'bah, yang merawat Ka'bah, yang memuliakan Ka'bah, tidak bisa berbuat apapun karena pasukannya Abroha begitu banyak. Mereka tunggang langgang ke gunung-gunung, takut dalam menghadapi pasukannya Abroha, apalagi ada gajah yang begitu besar. Walakin Allah subhanahu hafidun baitahu. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjaga rumahnya, yakni Al-Ka'bah. Falamma wasalu ila makanin yusamma Mughammas. Tatkala mereka ini, Abroha dan pasukan gajahnya dan pasukan orang yang begitu banyak, sampai pada satu tempat yang disebut dengan Al-Mughammis. Waqafal fil. Ternyata gajahnya berhenti. Waharana dan deprok. Ngertiin deprok pak? Deprok. Derum. Diam dia, enggak mau jalan. Wabayan ayat tajil Ka'bah. Gajah yang besar tadi tidak mau berjalan menuju ke Ka'bah, enggak mau. Enggak mau dia. Bagaimana ini? Apa solusinya? Kata beliau, fazajjarahu wa sayasahu. Dipukul, dicambuk, dipaksa untuk berjalan menuju kota Mekah. Gajah tersebut tetap tidak mau. Fa tawajjahu ila al-Yaman intalaqa harwala. Tapi kalau gajah ini dihadapkan ke negeri Yaman, maka dia berdiri, berjalan, bahkan lari. Ini gajah. Gajah makhluknya Allah Azza wa Jalla. Semuanya Allah yang mengatur. Gajah dibawa kekuasaan Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa yang Allah maukan. Gajah tidak boleh masuk Mekah. Dia tidak akan masuk Mekah. Walaupun dia apa-apakan, dia tetap duduk dan tidak akan masuk ke kota Mekah. Demikian pula kata beliau, apabila dipalingkan kembali ke kota Mekah, dia prok lagi, duduk lagi dia, tidak mau berjalan. Wahadi ayatun ayatillah, dan ini adalah bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Taala. Thumma bakau. Kemudian mereka tetap berada pada tempat al-muhammas tadi. Tidak bisa berjalan lagi ke depan. Karena sang gajah tidak mau maju lagi. Mereka tetap di situ. Hatta arsalallahu alaihim tayran ababil. Sampai Allah mengutus, mengirim pasukan. Tayran. Burung-burung. Ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang melempari mereka dengan batu-batu dari neraka sijil. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Alam semesta ini milik Allah Azza wa Jalla. Allah yang berkehendak, Allah yang menginginkan. Bumi ini bergetar karena Allah yang menghendakinya. Terjadi gempa karena Allah yang menghendakinya. Adanya tsunami, adanya banjir, Allah yang mengaturnya. Adanya tanah yang bergerak, yang disebut dengan apa? Luik, apa? Susah namanya. Karena baru pertama terjadi. Hadirin kaum muslimin, itu semua kehendak Allah Azza wa Jalla. Jangan anda, ini saya sebutkan perkara akidah yang penting. Jangan anda berhenti pada ini kehendak alam. Alam itu bukan yang mencipta. Alam itu makhluk. Ada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan anda berhenti pada ini karena lempengan bumi yang patah, sehingga terjadi gempa dan tsunami. Jangan berhenti di situ. Itu yang nampak pada ilmumu. Tetapi yang mematahkan lempengan itu, yang membuat lempengan itu, yang mengatur adanya tsunami adalah Allah, Rabbul Alamin, Rabbnya alam semesta. Dan termasuk dari bagian kesyirikan wa kaum muslimin, syirik akbar, termasuk dari bagian syirik rububiyah, meyakini adanya sang pencipta selain Allah, adalah kalimat tadi di atas. Ini semuanya adalah karena kehendak alam. Seakan-akan alam ini adalah Rabbun. Seakan-akan alam ini yang menghendaki, bukan Allah Azza wa Jalla. Ini bahasa kesyirikan. Hati-hati. Jangan berhenti di situ. Tetapi Allah lah yang menghendaki itu semuanya terjadi. Bisa dipahami hadirin? Nah, ini sisipan tentang perihal akidah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka pada kehancuran mereka? Lihat ya kaum muslimin, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala membalas tipu daya musuh-musuhnya. Ini dia. Allah azza wa jalla berfirman dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, membuat tipu daya. Ini dia. Maka kami membalas makar-makar mereka, membalas tipu daya mereka. Lihat kisah ini. Di mana mereka menginginkan menghancurkan Baitullah Ka'bah. Membuat makar. Adanya gajah, pasukan yang besar, siasat, strategi. Pasukan Abroha ini sangat menginginkan menghancurkan Ka'bah. Ternyata Allah membuktikan kebesarannya, membuktikan keagungannya. Allah menghancurkan makarnya mereka. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah telah terbukti Allah menghancurkan mereka dan menjadikan usaha mereka adalah kebinasaan bagi mereka. Inilah dia nasibnya orang yang ingkar kepada Allah sepanjang zaman. Dari semenjak zaman Nuh, yang ingkar kepada Nabi Nuh, Allah hancurkan mereka sebanyak. Ini dia. Di zamannya Nabi Lut, yang ingkar dengan ajaran Nabi Lut, hancur semuanya dengan cara yang Allah kehendaki. Kalau di zamannya Nuh, bukan hanya tsunami, Pak. Air bah yang begitu besar sampai muka bumi ini tidak lagi ada daratan. Semuanya tertutup. Dikarenakan gunung-gunung yang besar pun tertutup oleh air. Ini dia kaum muslimin rahim jami'an. Antum kalau datang ke Nusa Kambangan akan didapati pemandangan yang aneh. Nusa Kambangan itu berbukit-bukit, Pak. Tinggi. Di sana terdapat kerang-kerang yang itu hewan laut. Di tingkat tinggi. Ini menunjukkan apa? Kerang itu hewan laut. Enggak ada kerang naik ke atas kemudian di sana hidup. Oh, itu bukan hewan darat itu, Pak. Itu menunjukkan bahwa dulunya air laut setinggi itu. Mengerikan. Yani kalau air laut setinggi itu berarti daratan. Kelelep, Pak. Pulau Jawa kelelep. Orang keton. Karena itu tinggi. Maknanya adalah kaum muslimin. Air itu bisa setinggi itu. Bisa terulang kembali sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Dulu Nabi Nuh membuat kapal. Itu bukan di pinggir laut. Nabi Nuh membuat kapal di gunung. Sampai-sampai orang mengatakan Nuh itu gila. Kapan air akan sampai ke sini, wahai Nuh? Kok bikin kapal di atas gunung? Dengan kayu-kayu yang besar-besar. Siapa yang badeng geret, Pak, nang gunung? Lautnya nang pesisir kana. Betul-betul tidak masuk akal. Tetapi ternyata air itu sampai setinggi gunung itu. Bahkan ketika Ka'an anaknya Nuh diajak irkab ma'ana wayanaku, ayo naik bersamaku ke kapal ini. Anak itu yang kafir mengatakan, sa'awi ila jabalin yu'simuni minal ma', aku akan lari ke gunung yang lebih tinggi yang bisa melindungiku dari api, dari air ini, yang bisa melindungiku dari air bah ini. Dia bercita-cita ingin naik terus ke gunung sampai puncaknya, dia akan selamat dari air bah. Ternyata la ismatal yaum, tidak ada keselamatan hari ini kecuali yang naik kapal saja. Artinya bahwa air itu sampai setinggi gunung itu. Itu bukan hal yang mustahil bisa terjadi lagi. Allah itu maha mampu. Kapan manusia ingkar kepada Allah, kemudian Allah murka, Allah akan hancurkan manusia. Wakadzalik akhdhu rabbika idza akhdha rabbika alimun syadid. Wakadzalika demikianlah akhdhu rabbika idza akhdha alqura wa hiya zalimah. Demikianlah siksaan Allah azza wa jalla. Ketika Allah hendak menghancurkan satu negeri, negeri tersebut penuh dengan dosa, kezaliman, kemaksiatan, kemungkaran, maka ketahuilah adab Allah sangat dahsyat. Tempat-tempat yang Allah binasakan di satu daerah tidak jauh dari kita. Dekat, masih di Pulau Jawa. Desa Lagetang. Ngerti? Lagetang apa namanya ya? Di daerah Pakisan sana. Di mana ikhwan kita banyak di situ. Dekat dengan Dieng. Daerah Lagetang ini hilang total tanpa adanya sisa. Penduduk negeri tersebut mati dalam satu kali. Dan penduduk negeri yang dari daerah wilayah lain yang ikut bermain judi, bermain perempuan, kesyirikan, dan macam-macam. Tempat itu tempat kemaksiatan. Ini terjadi pada tahun era 50-an. 55 atau 50 sekian terjadinya. Allah hancurkan dengan diangkat bukit yang sebelahnya. Ini dua bukit. Bukit pernah ke daerah Dieng, Pak? Belum pernah? Itu wilayahnya bukit-bukit. Kalau sekarang bukit-bukit tandus, bukan tandus, bukit-bukit tanpa pohon besar. Semuanya sudah berbentuk sayur-mayur. Kapan-kapan main ke sana, Pak? Ini di bukit ini, di bawah-bawahnya adalah lembah-lembahnya penduduk-penduduk. Lagetang salah satu di bawah bukit itu. Allah timpakan tanah begitu besar, potongan bukit itu brek langsung menutupi. Ada satu orang yang selamat dikarenakan dia sedang keluar daerahnya. Ketika dia pulang ke kampungnya sudah didapati gundukan tanah. Bukit baru yang menutupi satu kampung itu. Hadirin kaum muslimin, mengerikan sekali. Ya, Allah menghancurkan musuh-musuhnya. Allah hancurkan orang-orang yang mengingkarinya dengan cara yang Allah kehendaki. Ada kalanya tsunami, ada kalanya gempa, ada kalanya angin ribut, ada kalanya bumi bergerak, ada kalanya seperti tadi di atas. Allah timpakan mereka dengan tanah sehingga mereka tidak bisa diambil lagi. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dalam kisah yang sering kita baca, Allah menyiksa Abroha dengan pasukan gajahnya dengan Allah mengirim pasukan gajah, pasukan apa? Burung. Tayran, pasukan burung. Qala al-ulama tayran ababil, yakni jama'atin mutafarriqatin. Burung yang datangnya bergerombolan, berbondong-bondong, terpencar dalam jumlah yang banyak sekali. Mereka ini kullu tairin fi minqari hajrun salbun. Pada setiap minqari, apa paruhnya, mereka membawa satu batu yang sangat keras. Qala syaih min sijil wa hutinul mashwi. Tanah yang sudah dibakar dalam sijil yang begitu panas. Pada setiap burungnya, pada minqarihi. Minqarihi yani cucuknya, Pak. membawa satu persatu. Li'anna yakuna aslab, batu yang dibawa dari neraka sijil ini begitu keras dan begitu panas. Wa hadzal hajar laisa kabiran, batu ini bukan batu besar tapi batu kecil-kecil yang dibawa oleh burung tersebut pada paruhnya mereka masing-masing. Bal huwa saghirun yudrabul wahid min haula'i 'ala ra'sihi, satu batu kecil itu dilemparkan oleh burung ababil tadi yang bertebaran tadi pada setiap orangnya satu batu. Ala rasihi, menimpa pas kepala mereka. Wa yakhruju min duburihi, dan batu ini keluar melalui duburnya. Na'udzubillah min dzalik. Masuk dan membakar tubuhnya karena saking panasnya. Ya, terbakar mereka. Bahasa kitanya lebur hancur jadi debu. Ya, atau lonyot lepuh. Perang seperti itu ya kaum muslimin. Jangankan itu ya kaum muslimin, kawah gunung berapi kalau ada orang terkena padanya itu langsung lebur. Orang bisa ditakoni maning, mereka barelika. Orang bisa. Begitu plung orang konangan manis hilang. Bisa diapa mbuh pak? Ini min sijil yang dilemparkan ke kepala-kepala mereka. Wal'iyadu billah, faja'alahum kasim ma'kul, ay ka zar'in akaladhu dawwab, watadhu bi'akdami hatta taftat. Maka Allah jadikan mereka, pasukannya Abruha tadi, seperti hanya tanaman-tanaman, daun-daun yang dimakan ulat, yang dimakan binatang, yang diinjak-injak oleh hewan, dan begitu seterusnya. Kondisi mereka begitu parah. Bagaikan setumpukan daun yang dimakan oleh hewan. Kerus, kerus, kerus. Di apa pak kalau bahasanya? Kemermes. Ya, lebur hancur. Jadi kecil-kecil. Di mulut-mulutnya hewan-hewan. Begitulah kondisi mereka. Dan ini disaksikan oleh bangsa Arab di waktu itu. Hada mujmalu adi surat al-azimah. Ini adalah kisah yang secara global yang ada pada surat Fil ini. Allati bayyanallahu fiha ma fa'ala bi ashabil fil. Di mana Allah Azza wa Jal menjelaskan tentang apa yang Allah lakukan terhadap mereka-mereka yang memusuhinya, yakni Abroha dan bala tentaranya. Sehingga hati-hati, janganlah kita memusuhi Allah. Hati-hati, jangan kita menentang Allah. Allah sangat mudah untuk mengazab seseorang. Sangat mudah. Maka kita ambil hikmah. Janganlah kita memiliki sifat menentang kepada Allah sebagaimana kisahnya Abroha ini. Wa annakaidum sara fi nuhurihim. Allah jadikan tipu daya yang mereka lakukan, makar-makar yang mereka lakukan, Allah hancurkan pada leher-leher mereka. Wa hakadha kullu man arada al-haqqa bisu'in. Demikianlah sepanjang zaman orang-orang yang menginginkan untuk menentang al-haq. Fa inna Allah ta'ala yaj'al kaidahu fi nahrihi, maka Allah akan menjadikan tipu daya mereka adalah kebinasaan bagi mereka sendiri, kehancuran bagi mereka sendiri. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, kisah yang tertulis dalam Al-Quran, Fir'aun la'natullah alaih, Allah hancurkan dia dan pasukannya. Allah kisahkan juga kaum 'Ad wa Tsamud wa iram allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, kemegahan dan kekuatan yang belum pernah Allah ciptakan lagi di muka bumi ini, Allah hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Allah kirimkan angin sab'a layalin wa thamaniyata ayyam, 7 malam 8 hari. Angin ribut yang begitu kencang. Husumah, angin yang dingin. 7 hari, 7 malam 8 hari. Fahal taralahum min baqiyah, apakah engkau masih mendapati adanya yang tersisa dari mereka? Tidak ada yang tersisa. Yang dewasanya, yang mudanya, yang tuanya, yang anak-anaknya, laki-lakinya, perempuannya, tidak ada satupun yang tersisa. Mereka terplanting, jatuh bagaikan seperti pelepah kurma yang telah rapuh, mati di mana-mana. Sampai-sampai disebutkan dalam Al-Quran, negeri itu bagaikan tidak pernah dihuni oleh manusia. Tidak ada yang tersisa. Yang di rumah mati, yang di luar rumah mati, hancur lebur. Padahal rumah-rumah mereka adalah gunung batu yang mereka pahat, yang mereka jadikan itu sebagai tempat tinggal mereka. Allah hancurkan sedemikian parah kondisi kaum 'Ad wa Tsamud. Maka hadirin kaum muslimin, sudah berlalu musuh-musuh Allah yang Allah hancurkan sesuai dengan kehendaknya. Sehingga kalau seandainya ada satu tempat yang memusuhi Allah Azza wa Jal, yang di situ terdapat sekian banyak kemungkaran, kemudian Allah hancurkan tempat itu dengan berbagai macam siksaan yang Allah kehendaki, itu adalah satu hal yang memang sudah terjadi sebelum itu. Kita tidak heran. Kita tidaklah heran. Oh ya, patut baik, pantas baik, lawang kaya kaya. Sudah seperti zaman dulu. Sudah banyak kisah-kisah kaum yang Allah hancurkan. Seperti yang terjadi di wilayah Palu, di daerah Petobo, dan yang lainnya. Mereka pelaku kemaksiatan homo, lesbi, marak. Grup-grup WA yang homo itu marak. Malam-malam mereka melakukan perbuatan itu dengan terang-terangan. Mereka judi, mereka zina, mereka macam-macam. Allah hancurkan negeri itu dalam sekejap. Dengan siksaan yang belum pernah terjadi di daerah lain. Kok bisa tanahnya itu kemudian menjadi lembek, dan kemudian keluar dari dalam tanah seperti lumpur? Apa mbien-mbiennya ini sore anak lupur lapindo apa pak? Mimi temen. Dulu-dulunya tidak ada orang yang kepikiran tempat itu akan melembek, akan menjadi seperti itu. Bangunan tergusur masuk ke dalam tanah, terus berjalan. Lawangnya sih jadi apa pak? Digulung lemah. Itu berarti apa? Pemakaman massal tanpa bayar. Tidak repot disolati, tidak repot dikafani, karena mereka ahlul maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Allah azab dengan itu. Satu siksaan yang dahsyat. Ya. Adapun kalau Allah belum menyiksa, bukan berarti Allah ghafilun. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ta'malun, amma ya'malu dhalimun. Janganlah engkau menyangka Allah itu lalai dari perbuatan kedzaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Jangan dianggap lalai. Allah belum menimpakan azab. Suatu saat Allah ketika menghendaki menimpakan azab, maka akan hancurlah negeri itu. Di antara faktor terbesarnya adalah timbulnya LGBT. Ini musuh agama kita. Mereka ini dari zaman dulu selalu menghadapi dinul Islam muncul dari mereka pelecehan kepada agama Islam dan yang lainnya, maka Allah akan mengazab mereka, menghancurkan mereka. Tugas kita wahai kaum muslimin, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tugas kita wahai kaum muslimin adalah beribadah kepada Allah, sehingga seandainya Allah timpakan azab kepada wilayah kita dan kita termasuk yang terkena azab, maka mudah-mudahan kita dibangkitkan tidak bersama mereka, tetapi kita dibangkitkan bersama orang-orang yang saleh, yang beriman, yang bertakwa, yang bertauhid. Karena kita tidaklah setuju dengan perbuatan kemungkaran mereka, bahkan kita nahi mungkar, mencegah kemungkaran itu dalam ta'lim-ta'lim kita dan usaha yang kita bisa melakukannya. Maka hadirin kaum muslimin, ini akhir dari surat Fil. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang, mudah-mudahan kami ingat membawa surah, membawa kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kalau seandainya ada di antara hadirin punya kitabnya, bawa ke sini. Jilid yang keempat. Biasanya 4 jilid. Jilid yang keempat. Yang ada badannya juz amma. Ada yang punya? Ada yang punya? Ya sudah. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan saya bawa. Kalau naik orang bawa, ya kelalen berarti Pak. Bulan depan lagi insyaAllah. Moga mudah kita bisa bertemu kembali. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.